Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita melanjutkan lagi pembahasan kita dari Bulughul Maram, Kitabul Buyu', masalah jual beli. Sponsor or meso store. Baik, pengumuman untuk besok pagi, kami tadi juga habis sebar flyer ya. Jadi kelanjutan dari buku belajar dari istri Nabi, kita akan lanjut perhiasan wanita. Nanti yang di sini sudah ada buku juga belum? Diambil ya, belajar yang di sini. Nanti bagi warga sekitar bisa ambil di security untuk belajar buku perhiasan wanita ini. Baik, terus untuk bahasan kita malam ini ada dua hadis, 803 dan 804, atau di terjemahan kemarin apa, DP terakhir ya, DP Ustaz. Ya, sekarang hadis Ibnu Umar ada 826 dan 827. Ah, monggo, siapa yang baca? Ayo, Rudian toh. Enggak. Hadis 826 ya. Iya, Ustaz. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol ibta'tu zaitan fi suq falamma staujabtu lakiyani rajulun fa atani bihi ribahan hasanan. فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد ابن ثابت فقال لا تبئه حيث تأته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يهوزها التجار إلى رحالهم. Ahmad wa Abu Dawud wa lafzul lah wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah membeli minyak di pasar dan ketika minyak itu telah menjadi hak milikku, aku bertemu dengan seseorang yang akan membelinya dengan keuntungan yang baik. Ketika aku hendak mengiyakan tawaran orang tersebut, ada seseorang dari belakang yang memegang lenganku. Aku berpaling dan ternyata ia adalah Zaid Ibnu Thabit. Lalu ia berkata, jangan menjualnya di tempat engkau membeli, sampai engkau membawanya ke tempatmu. Sebab Rasulullah SAW melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli, sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan lafad menurutnya. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah membeli minyak Zaid di pasar. Ini berarti untuk para pedagang ini. Mas Maulana berarti. Beli di pasar. Dan ketika minyak itu telah menjadi hak milikku, falam mastaujabtu lakiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasanan. Ketika itu telah menjadi milikku, aku bertemu dengan seorang yang akan membelinya dengan keuntungan yang baik. Ya, dikasih keuntungan yang bagus lah. Terus ketika aku hendak mengiyakan, fa'aradtu an adriba 'ala yadi rajul fa akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i faltafattu. Ketika aku hendak mengiyakan tawaran orang tersebut, ada seorang dari belakang yang memegang lenganku. Aku berpaling dan ternyata itu Zaid ibn Thabit. Lalu dia berkata, Zaid bin Thabit ya. Jadi ketika dia mau akad ya, terus ada orang di belakangnya yang negur. Ternyata itu Zaid bin Thabit. Dia katakan gini, la tabi'i sa'ita tahu hatta tahuzau ila rahlik. Jangan menjualnya di tempat engkau membeli sampai engkau membawanya ke tempatmu. Artinya pindahkan dulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antuba as-sila haitsu tubta. Karena Rasulullah SAW itu melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka. Hatta yahuzaha at-tujaru ila rihalihim. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan lafaznya itu dari dengan lafaz itu menurutnya walafdhu lahu. Disebutkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dalam kitab Al-Buyu' bab fi bai'i at-ta'am qabla ay yustawfa. Sanad hadis ini hasan dari rijal Ibnu Hisak. Dia perawi yang shaduq. Dan juga tadi perkataan Imam Al-Hakim, hadis ini sahih sesuai syarat Muslim, namun tidak dikeluarkan oleh keduanya. Namun ini ada kritikan, fa'adha fi nazorun, fa'inna musliman marawa li ibn Ishaq fil usul, wa inna marawa lau fil mutaba'at makruhan bi qairihi, wa hiya khamsatu ahadis. Intinya, kurang tepat kalau disandarkan pada syarat Muslim tadi. Intinya hadis ini, beberapa kesimpulan bisa kita ambil. Yang pertama, tidak boleh pembeli menjual barang yang dibeli sebelum ia qabdh. Qabdh itu asalnya serah terima atau genggam ya, digenggam ya. Sebelum ia qabdh dan ia pindahkan ke tempat dia. Jadi datang ke pasar, pasar apa? Trowono. Si Maulana ini datang ke penjual A yang sudah dapat barang kan, ini pindah dulu ke Mas Maulana baru pindah lagi misalnya yang beli Mas Sidik itu, gitu. Jalurnya ini datang, ini pindah sini, terus baru pindah sini. Kurang apa terlalu ini. Oke, Father. Maaf. Coba setting. Coba di setting. Kalau enggak pakai itu gimana? Sulap. Pada sulap. Jadi ya, Maulana datang ke pasar, dapat barang kan, pindah dulu ke tempatnya, baru nanti ke Mas Sidik yang mau beli. Gak bisa dia lompat langsung. Maaf, gak bisa langsung transaksinya di sini. Nah, Sidiknya dapat di sini itu gak bisa. Kemudian faedah yang kedua, larangan ini berlaku untuk semua barang. Jadi bukan hanya makanan ya. Ada situ bisa ada suatu yang berpindah, ada barang, ada kitab, sampai pada hewan juga sama. Terus faedah yang berikutnya lagi, cara qabdh, jadi ada istilah qabdh ya. Qabdun. Serah terima. Cara qabdh atau serah terima tergantung masing-masing barang. Jadi kalau suatu yang ditakar ya nanti disamakan lagi dengan barang takaran itu gimana ya? Cara serah terimanya, kobetnya itu gimana? Misalnya ada yang beli emas, ya emas pindah tangan aja. Nggak mesti pindah tempat. Gitu. Saya beli emas, pindah. Ada emas, misalnya ada emas perhiasan gitu. Nah, sudah dipegang. Nah, walaupun di situ ya pindahkan lagi enggak masalah. Nanti kalau untuk barang yang sifatnya itu ikor, yaitu aktiva tetap, tidak berpindah. Karena ada aktiva atau barang yang tetap, ada yang bergerak ya. Untuk aktiva tetap seperti tanah, rumah, warung gitu ya. Maka bisa dengan penyerahan kunci. Ya. Kalau rumah itu bisa dengan penyerahan kunci. Kalau tanah kobetnya mungkin sudah akad terus berpisah gitu saja. Qabdh tiap barang itu beda-beda. Jadi cara qabdh tergantung masing-masing barang ya. Jadi bisa dengan ditakar terus berpindah. Bisa dengan penyerahan kunci pada rumah ya. Nah sekarang kita bahas satu hadis lagi. Nanti setelah ini bisa tanya jawab ya. Singkat. Hadis 804 atau diterjemahan 827. Saya baca dulu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol qultu ya Rasulullah inni abiul ibila bil baqi'. fa'abi'u bid-dananir wa akhudhu ad-darahim wa abi'u bid-darahim wa akhudhu ad-dananir akhudhu hadha min hadhihi wa u'ti hadhihi min hadha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'un. Rawahul khamsatu wa sahahu al-Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku menjual unta di Baqi. Aku menjual dengan mata uang dinar, tapi aku menerima dengan mata uang dirham. Aku menjual dengan dirham, tapi aku menerima dinar. Aku mengambil ini dari ini, tapi aku menerima itu dari itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak apa-apa engkau mengambilnya dengan harga pada hari itu, selama engkau berdua belum berpisah dan antara kamu berdua tidak masalah. Diriwayatkan oleh Imam Lima, hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Hadis riwayat Abu Daud dalam Kitabul Buyu, bab iktidak idhab minal warak. Lunasi emas dari perak. Dan dari riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Sanad tadi sini dhaif. Namun nanti punya beberapa penguat dalam hal ini. Baik. Coba perhatikan tadi beli apa? Aku menjual unta, unta ya, barangnya unta. Menjual dengan mata uang apa dulu? Dinar, tetapi dibayar dengan dirham. Kadang juga bayar dengan dirham, tetapi menerimanya dinar. Menjual dengan dirham, tapi menerimanya dinar. Mengambil ini dan itu, namun ya berbeda nanti bayarnya. Lalu Rasulullah SAW itu bersabda, la basa an ta'khudha bi si'ri yaumiya ma lam tatafarraqu wa bainakum syai'un. Tidak masalah mengambilnya dengan harga pada hari itu, ya mengambilnya dengan harga pada hari itu, ya harga pada hari itu, selama engkau berdua belum berpisah dan antara kamu berdua tidak terjadi masalah. Berarti faedah hadis 1, boleh melunasi utang emas dibayar dengan perak. Atau sebaliknya. Asalkan ya. Catatan sini, asalkan saling ridho. Kemudian syaratnya adalah, ada syaratnya. Yang kedua syaratnya adalah terjadi qobd atau serah terima. Di majelis akad sebelum berpisah. Berarti kalau ada yang tertunda, riba nasiah. Kalau ada yang tertunda, terjadi riba nasiah. Terjadi riba nasiah. Yaitu riba karena adanya penundaan. Kenapa di sini disyaratkan tidak boleh ada penundaan? Karena sini penukarannya barang ribawi ya, yang masih dalam satu illat. karena penukarannya adalah barang ribawi yang masih dalam satu illat atau sebab atau satu kelompok. Sama-sama alat tukar di sini. Nabi SAW katakan, iza ikhtalafat hadzal asnaf fa bi'u kaifa syi'tum iza kana yadan biyadin. Jika beda jenis namun satu kelompok ya, maka jual belilah sesukamu, yang penting tidak boleh tertunda. Jadi syarat taqabud itu harus ada, sama seperti kita beli emas ya. Beli emas, kita tidak boleh ada yang tertunda. Maka jual beli emas online itu jadi bermasalah karena ada yang tertunda. Kemudian disyaratkan lagi, disyaratkan lagi memakai harga pada saat itu. Lihat harga saat itu. Kita pakai mudahnya emas. Dia bilang di sini harganya 2 gram emas. Ingin lunasi. Tapi pakai rupiah. Rupiahnya harga saat itu, berarti saat ini ya. Dua gram dibawa ke sekarang. Harga emas misalnya per gram 800 ribu. Harga emas hari ini. Maaf sinyal. Harga emas hari ini ha. Masih 940 ya. Ya 800 saja harga beli ya. 800. Berarti 2 gram kali berapa? 800 berapa berarti? 1 juta 600 ribu. Bawa ke harga saat ini. Contoh misalnya sekarang utang. Dulu Maulana pinjam uang 2 juta untuk nikah. Cukup? Gak cukup? Ya dicukup-cukupilah. Jangan nangis. Orang nangis. Cukup-cukup tuh, Pak. Ya. Pinjam 2 juta. Ya. 2020. Terus ingin lunasi habis nyumbang 2021. Beli 2 juta ya. Tapi karena nyumbangnya itu ada yang pakai emas, dia mau lunasi pakai emas. Enggak bayar pakai uang. Oke, saya sumbang. Terus 2 juta ini berarti emasnya berapa gram? Sekarang ada dua harga emas. Emas tahun 2020 atau emas 2021? Berarti pakai yang mana? Nah, 2021 saat ini. Kalau misalnya harga emas di 2020 misalnya 500.000 ini ya. Di 2021 jadi tadi 800.000. Berarti pakai yang mana? 800 apa? 500. 800. Berarti dia bayar berapa gram? 2 juta dibagi 100k. Berapa? 2 gram. 2 gram berapa? 2,5. Pas. Bukan 2/4. 2,5 gram. Padahal di sini kalau 2 juta pakai yang 500 gram berapa gram? 4 gram. Enggak boleh pakai ini. Kalau ini pakai 4 gram bawa ke sini tinggal kali berapa? 3.200.000. Riba. Kenapa ribanya? Uang pinjamnya pakai uang kok. Bawa ke harga saat ini ya. Jadi ini enggak dipakai. Ah. Jangan hitung ke 4 gram karena pinjamnya apa? 2 juta. Nah, sekarang kalau kita ganti. Pinjamnya emas. Emas berapa gram? 4 gram. Harga emas tadi berapa? 500k. Kalau 4 gram kembali 4 gram aman. Tapi enggak ada emas lagi dia. Pakai uang, pakai harga berapa berarti? 800k. Nah, harga sekarang berarti 800 kali 4 gram berarti berapa? 3.200.000. Kalau dulu itu 4 kali 500 2 juta. Kok jadi naik? Karena dulu pinjam apa? Emas. Kalau mau aman, nah pinjamkan emas. Gitu. Mau pinjam uang apa, Mas? Mau pinjam uang apa, Mas? Hah? Mas, oh, mau pinjam dari saya, Mas? Enggak usah pinjam, bisnis aja. Sudah. Disyaratkan lagi memakai harga pada saat itu ya. Nah, itu sudah. Itu sama dengan hadis ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Ada soal? Ada soal? Bisa. Salah sholat. Iya. Kalau kita sholat sendirian di musola pinggir jalan itu, sholat maghrib. Sholat maghrib di musola pinggir jalan. Sendiri. Ketika dapat satu rakaat, kan nggak jahat. Nah pas dapat dua rakaat ada orang yang nepuk. Itu langsung dijaharkan atau tetap? Sholat apa? Maghrib. Dijaharkan langsung. Baik, baik. Selanjutnya coba yang partisipan dimatiin. Apa nih chatnya ini? Silakan jika ada yang mau bertanya lewat Zoom bisa raise hand atau lewat kolom komentar. Baik. Sound kolom komentar dulu kayaknya ini. Silakan, boleh tanya bebas juga ya. Bisa. seller hijab mengadakan PO karena harus dibuat terlebih dahulu hijabnya. Dengan sistem bayar tool di muka, apakah diperbolehkan? Boleh. Itu nanti istisna ya. Jadi dia pesan, barang masih dibuat, nanti masuk akad istisna. Sebagian mazhab bolehkan. Istisna ini nanti boleh bayar di muka full, bayar di akhir, atau bayar bayar termin. Nyicil gitu. Dua-duanya, tiga-tiga cara itu boleh. Ya, terus. Ustaz, jika ayah saya non-muslim, berpesan kepada kami jauh sebelum meninggal ya, bahwa rumah diberikan kepada ibu, apakah ini berlaku ataukah hanya sepertiganya saja Ustaz? Kalau pakai aturan ya cuma sepertiga ya, wasiat ya, kalau hitungan waris tidak. Terus berikutnya lagi Ustaz, beberapa hari yang lalu adalah hari lahir saya dan ternyata adik saya sudah membeli kado untuk saya. Namun saya sudah mengetahuinya dan ya, saya bilang saya tidak mau kado dan saya berinisiatif membeli barang tersebut agar tidak disebut kado. Apakah boleh saya memanfaatkannya Ustaz? Nah, ini masalah nerima atau tidak hadiah ulang tahun berarti ya. Kalau dia mau dia tidak terima sambil dijelaskan. Namun kalau sudah terlanjur dia terima, serahkan pada orang lain saja. Atau dia karena barang dia misalnya butuh, harga jual barang itu berapa, harga jualnya itu yang nanti disumbangkan dengan tujuan cuci harta. Ya, terus Ustaz, setelah suci satu hari esoknya keluar flek coklat dan esoknya lagi keluar darah merah segar yang tidak berbau busuk, apakah itu haid Ustaz? Saya tidak punya kebiasaan haid karena haid tidak teratur. Tadi kalau yakin haid dengan warna dan baunya jelas, maka dianggap haid. Tapi kalau bukan ciri-ciri darah haid, maka flek, berarti yang flek yang haid tadi dianggap haid ya. Tapi kalau darahnya itu darah merah, bukan lagi ciri-ciri darah haid, tetap sholat. Jadi segera mandi, nanti perlakuannya seperti wanita istihadhah. Ya, berikutnya. Ustaz, apakah mungkin seseorang haid selama satu bulan full? Ramadan tahun kemarin saya keluar darah selama bulan Ramadan full. Saya sudah lupa dengan fisik darah, namun saya ingat darah keluar lumayan banyak. Kalau memang iya, berarti semuanya diqadha. Wallahu'alam. Namun kalau lebih daripada sebulan, jadi istihadhah. Ibnu Taimiyah kalau tidak salah yang berpendapat seperti ini. Baik, satu lagi lewat chat sebelum ke resen, silakan. Ustaz, jika ada seorang janda 31 tahun dengan profesi dokter, ingin belajar agama dan menjadi lebih baik, dimulai dari mana dulu Ustaz untuk belajarnya? Dimulai akidah dulu, mantapkan akidah dan ibadah yang diperlukan tiap waktu, yang ini jadi ibadah wajib juga, sholatnya, wudhunya gitu ya. Tapi dari akidah dulu baru kemudian dilengkapi dengan ibadah-ibadah tadi dan ilmu yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan satu lagi lewat chat baru ke resen, monggo. Ustaz, saya menjual gambar di sebuah website. Untuk penjualan, mereka yang mengatur penetapan harga dari gambar saya. Terkadang ya, harga dari pergambarnya bisa tinggi dan juga rendah. Apakah hak akad ini goror? Coba matikan itu ya. Apakah akad ini goror tidak? Itu sama seperti konsinyasi ya, tapi jadi kita serahkan pada orang, bukan konsinyasi. Kayak kita serahkan barang pada orang, kita tetapkan harga sekian, kemudian nanti dia naikkan harga gitu. Nah, sepertinya yang terjadi jual beli gambar itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, yang resen dulu silakan. Baik Ustaz, silakan akun yang bernama aku. Silakan akun yang bernama aku. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Kalau misalnya Nah, suaranya putus-putus. Kemudian dinilai dengan emas, tidak boleh ya Ustaz ya. Biasanya saya pinjam. Maaf Bu, putus-putus. Maaf Bu, putus-putus ininya. Pertanyaannya putus-putus. Iya, saya bisa halo? Iya, suara Ibu putus-putus di saya. Halo. Iya, coba diulang lagi, Bu. Halo. Iya, suara Ibu maaf putus-putus di saya. Oke, oke. Iya. Oke, saya cek aja deh nanti. Iya. Baik, bisa beralih dulu ke yang lain. Iya. Nah, Ustaz, selanjutnya silakan Ibu Imran. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Jadi, orang tua saya itu kan menjual tanah. Lalu si pembeli itu sudah mendepe 5% dan orang tua saya itu meminta agar si pembeli cepat melunasi. Namun pembeli ingin dilunasi prosedur notaris yaitu 6 bulan. Lalu tiba-tiba saya sebagai anak ingin orang tua saya membatalkan akad jual beli itu dan DP dari pembeli dikembalikan kepada si pembeli. Akan tetapi pembeli langsung meminta besok hari Rabu besok ini dia akan segera melunasi tapi jangan di cancel karena dia sudah membayar makelar Rp2 juta dan dia sudah habis biaya transportasi karena saat menuju ke survei tanah mobilnya itu rusak harus menyewa truk dan dia meminta kalau dibatalkan dia meminta denda 2 kali lipat. Lalu saya harus melakukan apa ya Ustaz? Iya, kenapa dibatalin Bu? Saya kalau jadi si pembeli juga ya merasa soalnya, rugi. Ini pertama ini perjanjiannya nggak jelas. Saya yakin ini di awal ini nggak ada kejelasan nih. Batas pelunasan kapan, terus disetujui atau tidak nanti sampai akta notaris itu diurus ya. Baiknya nggak kayak begini gitu, jelas konflik gitu. Saya kalau jadi posisi pembeli saya juga tidak terima. Mana pembeli mau terima di situ Bu? Coba Ibu jadi posisi dia aja deh. Seandainya Ibu jadi posisi dia, terus coba aja diperlakukan kayak gitu, terima atau tidak? Iya Ustaz, saya sudah minta maaf dan mau mengganti rugi gitu, tapi pembeli tetap minta denda 2 kali lipat. Iya, karena dia mungkin merasa rugi besar Bu, dia nuntut itu namanya. Jadi saya ikhlaskan agar tetap dijual ya Ustaz. Iya, apa alasannya nggak mau dijual gitu lah, coba alasan logisnya apa? Jadi orang tua saya itu ingin menjual tanah karena ingin melunasi hutang. Saya sebagai anak ingin membantu melunasi hutang, tapi saya meminta orang tua agar mencari dulu orang yang dihutangi. Karena orang tua saya itu lupa siapa saja yang dihutangi, karena hutangnya itu kira-kira sudah 40 tahunan mungkin atau 20 tahunan yang lalu. Nah, orang tua saya itu tidak sabaran dan ingin menjual tanah itu. Padahal tanah itu dia jual cuma 200 juta, padahal tanah itu 4.000 meter gitu, itu kan peninggalan Simbah satu-satunya. Lalu saya tiba-tiba seperti tidak ikhlas begitu Ustaz, sebagai anak. Iya, tapi karena akad sudah terjadi kayak gitu ya. Dan dia punya kekuatan hukum situ Bu. Ibu kalah kalau dia pakai hukum. Dia bisa tuntut tuh. Coba gimana kalau dituntut kayak gitu? Saat di notaris cuman tanda tangan kwitansi aja sih Ustaz, belum ada surat perjanjian atau apapun, akadnya memang belum jelas. Nah, coba konsultasikan dengan notaris coba. Boleh dibatalin enggak? ya Ustaz. Iya. Berarti besok ditemu saja ya Ustaz ya. Iya. Tapi yang jelas dia sikapnya benar, tapi mungkin masalah dendanya yang dua kali lipat itu gitu. Tapi sikap dia sudah benar. Gitu. Karena kalau saya jadi pembeli gitu, saya agak kecewa gitu. Kenapa tiba-tiba dibatalin? Dia kan nggak mikir ibu ini punya utang, dia cuma mikir tanah itu dijual gitu. Iya Ustaz. Iya, ini namanya pembeli dia nggak tahu itu mau apa itu. Dia tahu oh, tanah lagi murah nih, sudah beli. Dan sah-sah saja dia beli dengan harga segitu gitu. Karena tidak ada ketetapan standar. Itu ya. Ya Ustaz. Kalau mau solusinya berarti ke notaris. Ke notaris tanyakan masalah itu untuk pembatalan. Kalau seandainya kami sebagai pihak penjual tetap memohon pada pembeli agar mau membatalkan dan mengganti rugi tapi tidak sebesar dua kali lipat, itu boleh nggak sebesar bazarnya atau supermarket yang gitu? Kalau Ana menerima paket seperti itu, apakah boleh dimanfaatkan? SHU-nya itu dari apa? Simpan pinjam apa usaha, Bu? Keseluruhan, Ustaz. Kita tidak tahu itu dari usaha yang mana, divisi usaha yang mana. Karena kan macam-macam usahanya, Ustaz. Nah, itu keseluruhan. Jadi setiap anggota koperasi nanti mendapatkan SHU-nya sekian, si A, si B, si C, gitu. Selain bentuknya sembako juga nanti ada kelebihan uang juga, atau sisa hasil usaha yang lain nanti bentuknya juga ada uang di bulan Maret gitu Ustaz. Ada simpan ada pinjam di situ Bu? Ada. Nah itu jadi masalah itu. Sulit dipisahin itu Bu. Nah Ustaz. Kalau masih bisa dipisahin, bisa dipisahin yang riba sendiri, yang ini sendiri, berarti ibu cuma manfaatkan yang bukan riba gitu. Gimana caranya maksudnya? Nah itu. Tanya ke pengurusnya gitu. Ustaz. Iya, kalau enggak ya waroknya tidak dimanfaatkan gitu aja. Jadi asalnya dibagikan gitu Ustaz ke iya. Fakir miskin gitu atau gimana? Iya. Kalau yang bentuknya uangnya gimana Ustaz? SHU-nya berupa apa? Ini kan ada yang berupa paket. Ini paket sembakonya ada bulan ini dan nanti bulan depan ada yang bentuknya uangnya gitu Ustaz. Iya makanya tadi ya. Karena nggak jelas ya semuanya jadi kayak gimana gitu. Mau manfaatkan juga ya serba salah. Kalau yang bentuknya uang, ahsannya gimana Ustaz? Bukan masalah ada. Bentuknya uang atau nggak, SHU-nya secara keseluruhan. Kalau itu dari simpan pinjam, jadi masalah riba di situ, Bu. Dia mewujudkan barang, mewujudkan uang, ya sami mawon, Bu. Nah, Ustaz. Ya kalau bisa ya dipisah, ya, ditanya ya, ini riba, Bu, tanya riba gimana ya? SHU untuk utang piutang itu apa, berusahanya bagaimana, terus yang untuk usaha itu besarnya bagaimana. Kalau nggak diketahui, ya sudah, waroknya ditinggalkan saja. Kalaupun dibagikan kita ambil, tapi nanti kita salurkan tidak dipakai untuk keperluan pribadi gitu Ustaz. Iya betul. Nah Ustaz, satu lagi boleh Ustaz? Iya. Apa Ustaz, kalau misalnya seseorang dalam keadaan junub ya Ustaz, kemudian seseorang ini sakit gitu loh, mendadak sakit setelah mendadak sakit dan gak bisa untuk mandi junubnya gitu Ustaz. Apakah itu bisa digantikan dengan tayamum atau mandi yang bagaimana Ustaz? Tayamum berarti Bu. Kalau boleh, tidak bisa Ustaz, ya. Junub dan tayamum ya. Karena alasan apa tadi? Sakit jadi kalau memang dokter bilang enggak boleh gunakan air sama sekali, boleh ganti tayamum dan sholatnya sah. Kalau belum ke tempat medis sih Ustaz, maksudnya belum dokter, belum apa-apa. Iya, taruhlah dia nganggap rawan lah untuk dia untuk mandi. Berarti dia tayamum, sholatnya sah. Oh, sholatnya sah. Iya. Itu sudah termasuk terharam dan ini ya Ustaz ya. Sudah membatalkan judulnya ya Ustaz ya. Kalau menurut pendapat paling kuat, mengangkat hadasnya. Mengangkat hadasnya. Nah Ustaz. Ya, intinya kondisi dia sudah boleh diperbolehkan untuk sholat gitu Ustaz ya. Iya. Walaupun tayamum. Iya. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Ibu Mega. Ibu Mega Soeharli. Nah, bismillah, aku Ustaz izin bertanya. Qadarullah tadi sinyalnya sedikit terputus, mau bertanya tentang materi yang tadi. Misalkan di tahun 2010 saya meminjam emas seberat 4 gram. Nah, 1 gramnya itu 500 ribu. Nah, pada tahun 2020 saya ingin mengembalikan tapi dalam bentuk uang. Dan sekarang harga emasnya per gramnya 800 ribu. Nah, berarti uang yang harus saya keluarkan itu 3,2 juta atau yang 2 juta, Ustaz? Dulu pinjam apa? Dulu pinjam emas. Emas berapa gram? 4 gram. Taip, harga emas waktu itu berapa? 500 ribu. Itu nggak dipakai. Terus yang kembalikan saat ini harga emas berapa? Saat ini harga emas 800 ribu. Disuruh kembalikan 4 gram kan? Iya. Berarti 4 gram kali 800 ribu. Oh, berarti saya mengembalikan uangnya sebanyak 3,2 juta ya Ustaz? Iya. Itu betul ya, dulu pinjam wujudnya emas ya. Bukan uang, pinjam uang disuruh kembalikan emas atau distandarkan emas, bukan ya? Iya, namun. Diterima fisik emas ya? Iya. Nah, kalau diterima fisik emas berarti kembalikan dengan emas yang gramnya sama atau kembalikan dengan emas, harga emas saat pengembalian. Ah, nam Ustaz, nam. Syukran Ustaz, dari khair. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi, silakan. Selanjutnya silakan Ibu Yani. Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada nenek dulu tuh tahun 95 dia menggadaikan sawahnya 11 rupiah emas ke menantu perempuannya. Nah, itu di dalam surat kesepakatan itu ada isinya menantu perempuan ini boleh menggarap sawah itu. Dan dari pihak ahli waris si nenek ini bisa menebus sawah itu jika si anak-anak dari menantu perempuan ini meninggal gitu. Isi perjanjian di surat pegang gadainya itu. Kira-kira kalau batas waktu meminjam itu memang harus dalam jelas gitu ya, Ustaz ya, maksudnya berapa tahun atau soalnya ini kan batasnya jika cucunya berarti maksudnya cucunya meninggal lah baru bisa dari pihak ahli waris nenek ini menebus sawah itu. Nggak jelas. Iya. Gak jelas pengembaliannya gimana, terus tadi sawahnya digadai terus dipakai kan? Iya, dipakai. Hasilnya ya diambil sama menantu perempuan. Iya, masalahnya lagi. Yang minjamkan uang berarti menantu perempuan tadi? Yang minjam berarti kan si nenek, minjam ke menantu perempuan. Iya, berarti kan menantu perempuan yang memberikan pinjaman. Berarti ya. Menantu perempuan yang memberikan pinjaman. Iya, ya. Nah, terus dia nanti manfaatkan itu, riba lagi di situ. Itu udah dari sejak 95. Nah, sekarang rembuk lagi. Rembuk lagi bareng-bareng diskusi. Asal gini ya, semuanya sepakat mau ikuti syariat ya. Kalau tidak sepakat ya cuma ada konflik aja, adu mulut. Saya kayak rasa percuma saya ngomong malam ini bilang gini terus Ibu bawa masalah ini ke rumah ke keluarga gitu terus dirembuk ternyata cuma adu mulut aja ya sudah daripada adu mulut juga nggak selesai gitu ya gimana lagi? Kalau misalkan disikap si cucu ini dia kan udah tahu gitu itu riba gitu maksudnya dia nggak mau ikut-ikutan lagi dan tahu hasil padi nasi yang dimasak itu dari hasil garapan sawah itu dia takut gitu, nggak mau makan nasi itu udah bener ya Ustaz ya? Iya, dia nggak manfaatin aja. Iya. Kalau misalkan solusinya di apa ya, dibalik, ya, itu gimana ya maksudnya Ustaz? Kalau merubah akar gitu nggak bisa berarti ya? Iya, itu cuma rembukan keluarga kan? Cuma rembukan keluarga, Bu. Gitu ya? Baik. Berarti ya. Punya solusinya rembuk keluarga, ya. Walaupun diukur nanti berapa misalkan mencatat gitu hasil garapannya sejak 95 itu diukur sekarangnya di minjamnya 11 rupiah. Nah, dengan tahun sekarang 2021 berapa ininya selisihnya nanti dibalikin itu bisa enggak sih, Tan? Yang penting rembuk dulu yang kesalahan yang ada, misalnya riba yang sudah dimakan itu nanti dikembalikan gitu. Baik. Kemudian yang admin bisa cek tadi ada yang belum saya jawab di ini, yang mau nanya ulang tapi tadi mau nanya langsung nggak bisa, dia tulis itu bisa dibaca. Banyak Ustadz dan namanya tidak tercatat juga. Oh, tidak tercatat. Coba baca dulu yang ada aja. Baca dua gitu. Ustadz, jika ada giveaway tapi tidak diberitahukan apa giveaway-nya, di mana kita untuk mendapatkan giveaway tersebut ada syarat ketentuan yang harus dilakukan. Apa hukumnya tentang giveaway tersebut? Yang penting giveaway itu tidak disuruh yang ikut itu harus bayar uang tertentu ya. Cuma-cuma saja. Jadi misalnya silakan komen, silakan share, tag yang lain, testimoni Anda itu mana, gitu. Gak disuruh beli produk, ya, dan tidak disuruh keluar biaya tertentu. Nah, itu tidak masalah giveaway ini. Ya, terus lagi. Ustadz, apakah diperbolehkan supplier mentarget pembelian pada agen? Jika tidak tercapai, maka akan dikurangi diskonnya. Bisa saja, nggak masalah. Itu sebagai punishment, gitu boleh. Terus. Ustadz, apa bedanya mendapat ujian ketika mau menikah atau was-was syaiton dengan jawaban dari istikharah yang terlihat dipersulit? Bisa jadi itu jawaban dari istikharah yang memang tanda itu dipersulit, tanda kurang jodoh, bisa jadi pertimbangan untuk lanjut atau tidak, gitu. Terus. Ustadz, mohon solusinya, Ana sedang menjalankan ta'aruf, tapi ikhwan memiliki syarat jika setelah menikah, dia meminta saya untuk bercadar. Setelah saya diskusikan dengan orang tua, mereka juga belum merestui saya untuk bercadar. Saya pribadi pun belum siap untuk bercadar. Sudah berkompromi dengan si ikhwan, tapi si ikhwan tetap ingin setelah menikah saya bercadar. Apakah saya mundur saja atau bagaimana, Ustadz? Di lobi lagi. Mudah-mudahan bisa kalau di lobi lagi. Syarat yang tidak terlalu apa ini ya, tidak terlalu urgent lah kalau menurut saya. Nanti setelah punya kesadaran saja baru kemudian bercadar. Wallahualam. Terus satu lagi terakhir. Nah Ustaz, ini yang sinyalnya kurang bagus tadi. Oh, iya. Jadi hukumnya haram ya Ustaz kalau pinjam uang dibayar dengan emas? Tadi ya. Pinjamnya apa dulu? Kalau pinjamnya emas, ya kembalikan emas, aman. Kalau pinjamnya emas, kembalikan uang, tapi uangnya dengan harga emas saat pengembalian. Kalau pinjamnya uang, tapi distandarkan dengan emas sejak awal. Oh, kamu pinjam 2 juta ya? Pokoknya saya nggak mau tahu dengan 2 juta ini harga emas sekarang itu dapat 4 gram. Maka saya minta kamu kembalikan juga dengan nilai 4 gram emas. Nah, nanti riba di situ. Jadi, kalau pinjam emas, nanti kalau pinjam emas, kembalikan uang bisa, namun dengan uang seharga nilai emas saat pengembalian. Kuncinya di situ pemahamannya. Baik, itu saja yang kita bahas untuk malam ini. Insya Allah ketemu lagi besok malam dengan pembahasan masih kelanjutan dari fikih jual beli ini. Dan jangan lupa besok pagi kita mulai membahas buku perhiasan wanita. Yang belum memiliki bisa pesan di Ruwaifi Store, Rumaiso Store, di Instagram bisa dicek, atau di marketplace Rumaiso Store. Kalau menghubungi langsung ke penerbit lewat Ruwaifi Store di 0852-00-171-222. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaih lantas, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.